Baik, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa fi ba'd al-athar al-ilahiyah. Dalam beberapa athar-athar ilahiyah, yani hadis qudsi, inni wal jinn wal ins fi naba'in 'adzim. Akhluqu wa yu'badu ghairi. وأرزق ويشكر سوايا خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. حديث نكرركن للطبراني dalam مسند الشاميين dan juga حاكم dalam التاريخ dan البيهقي dalam شعب الإيمان dan Ad-Dailami dalam Mustadul Firdaus sebagaimana disebutkan dalam Ad-Durrul Manthur. Al-Hakim At-Tirmidhi dalam Nawadir Al-Usul sebagaimana dalam Al-Kanz marfu'an an hadis Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan inni wal jinn wal ins fi nabain 'adzim. Aku dan jin dan manusia dalam sebuah berita besar. Akhluqu wa yu'bad ghairi. Aku menciptakan tetapi yang disembah, yang diibadahi selainku. Wa arzuqu wa yushkar siwaya. Aku memberikan rezeki dan disyukuri selainku. Khairi ilal ibadi nazilu. Kebaikanku terus turun kepada hamba-hambaku. Wa syarruhum ilayya sa'idu. Sedangkan kejahatan mereka, kejelekan mereka selalu naik kepadaku. Atahabbab ilaihim bin ni'am. Aku menjadikan mereka cinta dengan kenikmatan-kenikmatan. Sedangkan mereka yatabaghaduna ilayya bil ma'asi. Mereka membuat aku murka, membuat aku marah dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Yani betapa zalimnya al-musyrik. Betapa zalimnya seorang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya tetapi dia justru beribadah kepada selain Allah. Allah yang memberikan rezeki kepadanya ternyata syukurnya kepada benda-benda mati dengan sesajen-sesajen kepada benda-benda mati. Kebaikan Allah terus turun kepada hamba-hamba tetapi dari para hamba justru kejelekan-kejelekan yang naik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan agar mereka cinta, tetapi mereka justru memberikan atau berbuat kemaksiatan-kemaksiatan yang membuat Allah murka. Taib qawluhu, kembali kepada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak ibad atas Allah. Apa maknanya kemarin? Kalau hak Allah atas hambanya adalah hak Allah yang harus dan wajib dikerjakan oleh hambanya. Kalau hak hamba atas Allah, bukan berarti hamba memiliki hak yang hak Allah harus wajib berikan pada dia, bukan. Tetapi maknanya hak hamba yang pasti diberikan oleh Allah. Karena Allah telah berjanji dan janji Allah hak. Yaitu, alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Alla yu'adziba, bahwa tidak akan mengadab, bahwa Allah tidak akan mengadab yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini janji Allah dan janji Allah pasti benar. Qala al-Hafiz rahimahullah iqtasara 'ala nafi al-isyrak li'annahu yastad'i at-tauhid bil-iqtida' ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك أو هو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته أي مع سائر الشروط انتهى. بركات الحافظ رحمه الله diringkas oleh Nabi صلى الله عليه وسلم hanya satu syarat saja, yaitu nafil isyrak. Diringkas, iktasara, yakni mengucapkan dengan muktasaran, dengan ringkas, bahwa syaratnya hanya satu. La yusyriku bihi syai'a. Tidak syirik. Nafil isyrak. Siapa yang tidak syirik, tidak akan diadab. Kenapa kok hanya satu syarat saja? Li'annahu yastad'i at-tauhid bil-iqtida. Karena orang yang tidak syirik, otomatis yastad'i, memberikan konsekuensi, tauhid bil-iqtida secara otomatis. Artinya siapa yang tidak syirik berarti bertauhid. Sebab orang yang katanya saya tidak mengerjakan kesyirikan dan saya tidak beribadah pada siapapun, termasuk kepada Allah Ta'ala tidak beribadah, apakah dia termasuk memberikan syarat tadi? Syaratnya kan tidak syirik. Dia tidak syirik karena dia tidak beribadah pada siapapun. Tidak. Dia tetap berbuat kesyirikan, yaitu beribadah kepada hawa nafsunya. Dia tidak mau tunduk pada siapapun, artinya dia hanya mengutamakan dan beribadah kepada dirinya sendiri dan hawa nafsunya sendiri. Dan ini musyrik. Sehingga orang yang tidak syirik hanya orang yang bertauhid. Itu makna yastad'i tauhid bil iqtida. Orang yang tidak syirik otomatis secara konsekuensi kalau dia itu bertauhid. Wa yastad'i itsbat ar-risalah bil luzum. Demikian pula memberikan konsekuensi kalau orang yang bertauhid otomatis akan menetapkan risalah kerasulan. Artinya akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil luzum. Secara keharusan orang yang beribadah pada Allah, tidak beribadah pada yang lainnya, ya tentunya harus mengikuti Rasul. Karena tidak mengikuti Rasul berarti tidak beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tidak syirik, konsekuensinya tauhid. Orang bertauhid konsekuensinya menerima risalah kerasulan. Izman kadzdzaba Rasulullah, karena siapa yang mendustakan Rasulullah, faqad kadzdzaba Allah, berarti dia mendustakan Allah. Siapa yang mendustakan Allah, maka dia musyrik. Lihat demikian konsekuensinya. Man kadzdzaba Rasulullah, siapa yang mendustakan Rasul, berarti dia mendustakan Allah yang mengutusnya. Dan siapa yang mendustakan Allah, berarti dia musyrik. Atau seperti ucapan orang yang berkata, man tawadda'a sahhat salatuh, siapa yang berwudu, salatnya sah. Kalimat ini benar apa salah? Siapa yang berwudu, salatnya sah. Yang enggak berwudu, salatnya enggak diterima. Artinya siapa yang bertaharah, tahir, maka dia salatnya sah. Tapi siapa yang tidak bertaharah, tidak mensucikan dirinya dari hadas, maka salatnya enggak diterima. Hal hadzal qaul haqq? Naam, tetapi mafhum dipahami bahwa tentunya walaupun dia sudah membersihkan dirinya dari hadas besar dan hadas kecil, artinya sudah tawadda atau sudah tatahhar, belum tentu diterima sholatnya kecuali dengan syarat-syaratnya. Saya sudah berwudu, tapi kok enggak diterima sholatnya? Ya kan enggak pakai rukun-rukun sholat, ya enggak diterima. Mafhum? Berarti kalimat tadi, idza tawadda'a sahhat salatuh, tentunya dipaham ai ma'a sa'ir syurut, yakni bersama syarat-syarat yang lain. Artinya tahur sebuah syarat yang harus. Kalau tidak tahir enggak diterima salatnya. Berarti harus tahir. Tapi setelah tahir ada syarat-syarat yang lain? Ada. Demikian pula orang yang tidak syirik, dia tidak akan diadzab. Artinya orang itu tidak syirik, maka dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan tidak diadab, ai bisa ini syurutihi, tentunya dengan segenap syarat-syarat tauhid. Iya kan? Tidak syirik berarti bertauhid. Tidak syirik berarti dia harus melengkapi syarat-syarat tauhid. Barakallahu fikum. Sama dengan kalimat man tawadda'a sahhat salatuh, siapa yang berwudu sah salatnya. Ya tentunya sah salatnya kalau lengkap syarat-syaratnya. Demikian pula seorang yang tidak syirik tidak diazab, yaitu orang yang melengkapi syarat-syaratnya. Nah, salah satu yang terpentingnya adalah tidak syirik. Qauluhu, kemudian berkata Mu'adz bin Jabal, afala ubasyirun nas ya Rasulullah, apakah Boleh aku beritakan berita gembira ini pada manusia? Dan demikianlah sifat seorang mukmin. Kalau ada sesuatu yang menggembirakan, segera ingin menyampaikannya pada orang lain. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan dari Rabbmu, sampaikanlah. Hadithin nas. Beritakan pada manusia, alhamdulillah kita mendapatkan kenikmatan begini, kenapatan begitu. Barakallahu fikum. Artinya agar mereka ikut bergembira. Seorang mukmin ketika bergembira ingin agar saudara-saudaranya ikut bergembira. Nah, fihi istihbab bisyaratil muslim. Maka dalam kalimat ini menunjukkan dianjurkannya. Ada faedah penting, dianjurkannya memberitakan berita gembira pada seorang muslim. Bima yasurruhu, dengan sesuatu yang membuat surur. Sesuatu yang membuat gembira, bikin bahagia. Wa fihi ma kana 'alaihi as-sahabatu min al-istibshar bimithli hadha. Dan juga padanya ada pelajaran, ada faedah bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang gembira dengan berita-berita seperti ini. Qul inna a'udzubikumullah khilaf, berbeda dengan orang-orang belakangan. Dikasih berita bahwa nanti akan mendapatkan pahala di sisi Allah, nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah, enggak akan diadab oleh Allah, tidak merasa gembira, biasa-biasa saja. Tapi ketika dikhabarkan nanti engkau akan mendapatkan dunia, rezeki, aku akan dibayar sekian, gembiranya bukan main. Padahal apa bandingnya kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat? Enggak ada nilainya. Kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan jannah dan keriduan Allah SWT dan selamat dari azab. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang-orang yang yastabshiru. Mereka yang yastabshiru bergembira dengan berita-berita seperti ini. Siapa yang tidak syirik, tidak akan diadab. Gembira mereka. Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Ya Rasulullah, bolehkah aku beritakan berita gembira ini pada manusia? Karena dia merasa bahagia, merasa gembira. Tidak syirik, tidak akan diadab. Aku akan beritakan pada kaum muslimin. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan jangan. La tubashirhum fayattakilu. Jangan beritakan pada mereka. Fayattakilu, karena khawatir mereka ittakala, menyandarkan dengan berita gembira itu, kemudian tidak berupaya. Ayya'tamidu ala dhalik, yani bersandar dengan berita itu. Fayatrukut tanafus fil a'mal, akhirnya meninggalkan tanafus fil a'mal, akhirnya meninggalkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak semangat untuk berlomba-lomba dalam beramal saleh, karena yang penting tidak syirik cukup. Akhirnya tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, fa akhbara biha Mu'adz 'inda mautihi. Maka dikhabarkan oleh Mu'adz ketika wafatnya. Ta'assuman. Ta'assuman yakni karena menghindari ancaman dosa. Ay takharrujan min al-ithm, keluar dari dosa. Dosa apa? Kitman al-ilm, menyembunyikan ilmu. Di sinilah cerdasnya para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Bahwa mereka tahu larangan Rasulullah SAW bukan larangan yang mutlakan. Larangan Rasulullah SAW la tubashirhum, jangan beritakan pada mereka, itu bukan larangan mutlak, enggak boleh diberitakan sama sekali. Mereka paham. Dari mana? Mereka memahami ayat-ayat hadis-hadis haramnya menyembunyikan ilmu. Waman katama ilman nafi'an alzamahu bilizamin min nar. Hadis sahih ma'ruf. Siapa yang menyembunyikan ilmu, yang ilmu agama, maka akan dililit dengan lilitan api neraka. Bahkan dalam Al-Quran, alladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan la'ana, dilaknat. La'anhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang yang melaknat. Berarti berita itu yang berupa ilmu tidak mungkin dilarang disampaikan. Tidak mungkin. Berarti jangan disampaikan pada orang-orang yang dikhawatirkan. Kalau mereka akan ittakala ala hadzal khabar, Jangan disampaikan, jangan diberitakan pada orang-orang yang kemungkinan kalau disampaikan akan yattakilu. Tetapi kepada mereka-mereka yang tidak demikian, boleh disampaikan. Qala Al-Wazir Abu'l Mudhaffar. Berkata Al-Wazir Abu'l Mudhaffar, yang namanya Yahya ibn Muhammad ibn Hubairah. Yahya ibn Muhammad ibn Hubairah, Al-Wazir, seorang faqihun muhaddis yang memiliki kitab di antaranya Al-Ifsah an Ma'ani Sihah. Al-Ifsah an Ma'ani Sihah, kitabnya Al-Ifsah tentang makna-makna lafaz-lafaz dalam hadis yang sahih dan lain-lainnya dan kitab lain. Maka beliau dalam kitabnya tersebut menyatakan lam yakun yaktumha illa an jahil. Tidaklah menyembunyikan ilmu ini, yang tidak memberitakan pada orang, illa an jahilin, kecuali kepada orang-orang yang masih bodoh, yang masih jahil. Ini jangan disampaikan berita ini kepada orang-orang yang jahil, yang dangkal ilmu agamanya. Yahmiluhu jahluhu ala su'il adab, yang kebodohannya akan membawa dia untuk bersikap bodoh atau su'il adab, untuk beradab dengan adab yang jelek. Bitarkil khidmah fit ta'ah, dengan meninggalkan ketaatan-ketaatan. Kalau dikhabarkan kepada mereka, orang-orang yang ami, awam dan jahil, yang penting enggak syirik, kamu enggak akan diazab. Akhirnya mereka akan tenang-tenang saja. Yang penting enggak syirik. Berbuat dosa dengan seenaknya, meninggalkan kewajiban dengan seenaknya. Ketika ditegur, yang penting enggak syirik. Kamu enggak dengar kemarin kata Ustaz Fulan, Allah yusyrik, yang penting tidak Allah yu'adzib man la yusyriku bihi syai'a. Tidak akan diadab orang yang tidak syirik. Ini ikhwan bin a'azakumullah hamalahu jahluhu ala su'il adab. Kebodohannya membawa kepada su'il adab, adab yang jelek, untuk tidak semangat dalam beribadah, beramal saleh dan juga semakin berani, semakin lancang berbuat dosa, katanya yang penting enggak syirik. Fahadha jahilun. Maka Rasulullah SAW menyatakan, la tubashiruhum, jangan beritakan pada mereka, yakni jangan beritakan pada semua orang. Tapi sampaikan pada orang-orang yang tidak dikhawatirkan kekhawatiran tadi. Buktinya, Rasulullah SAW sampaikan pada Mu'ad. Buktinya, Rasulullah SAW sampaikan pada Mu'ad, karena Rasulullah SAW yakin bahwa Mu'ad enggak akan yattakil dengan berita itu kemudian bermalas-malasan, tidak. Para sahabat sebagian besar mereka, bahkan seluruh mereka, kecuali yang mungkin baru-baru masuk Islam, tapi setelah itu mereka menjadi orang-orang yang Masya Allah, yang dipuji dalam Quran dan Sunnah. Yang mereka dalam keadaan diberi berita gembira dari Allah dan Rasulnya, semakin syukur, semakin bertambah. Dan ini sifat seorang mukmin yang hakiki. Para sahabat radhiyallahu anhum majma'in dalam keadaan seperti itu. Tetapi di tengah-tengah sahabat ada munafikin. Ketika dikasih berita itu, oh yang penting gak syirik, selesai. Akan dengan seenaknya mereka berkata, yang penting gak syirik, yang penting gak syirik. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW berhati-hati dan menyatakan, la tubashirhum fayattakilu. Jangan dikhabarkan, karena khawatir mereka akan ittakala yattakilu. Adapun mukmin sadiq, dikasih berita gembira dari Allah Ta'ala dengan ampunan, justru bertambah syukur, bertambah ibadahnya. Rasulullah SAW salat sampai tawaram rajulahu, sampai bengkak dua kakinya, sampai Aisyah istrinya merasa kasihan dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosanya ma taqaddama wa ma ta'akhir, bukankah sudah dijamin engkau dengan ampunan ma taqaddama wa ma ta'akhir, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang sudah dijamin dengan ampunan. Tetapi Rasulullah SAW menjawab, afala aku na'ab dan syakura. Kalau begitu, bukankah semestinya aku menjadi orang hamba yang bersyukur? Lihat, sudah dijamin dengan ampunan, justru tambah semangat ibadahnya. Afala aku na'ab dan syakura. Bukankah semestinya aku menjadi hamba yang syukur? Kalau aku diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, berarti aku harus menjadi hamba yang bersyukur. Malah bertambah ibadahnya. Barakallahu fikum. Sama dengan para sahabat. Atau seperti itu juga para sahabat mengikuti nabinya. Alaihissalatu wassalam. Ahli Badar, apa keutamanya kemarin? If'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Bagaimana kira-kira kalau berita ini disampaikan kepada orang yang selain sahabat, kepada kalian atau kepada mereka kaum muslimin, kalian berbuat apapun sudah akan diampuni. Kira-kira bagaimana? Wah, bebas berbuat apapun, sudah dijamin dengan ampunan. Para sahabat tidak demikian. Justru bersyukur, bertambah ibadahnya, bertambah cinta kepada Allah, dan bertambah dia sholatnya, puasanya, jihadnya. Ini mu'min. Maka sampaikan kepada orang-orang yang seperti itu, dan jangan sampaikan pada orang-orang jahil. Kata Abu Mudhaffar Al-Wazir, lam yakun yaktumha illa an jahil. Tidak disembunyikan ilmu ini kecuali kepada orang yang bodoh. Sampai dia paham, sampai dia akil, sampai dia faqih. Kenapa tidak sampaikan kepada orang bodoh? Yahmiluhu jahluhu ala su'il adab wa bitarkil khidmah fi tha'ah. Karena kebodohannya akan membawa dia untuk bersikap jelek, beradab jelek dengan meninggalkan berlomba-lomba dalam taat. Fa ammal akyas, adapun orang-orang cerdas, al-kayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Siapa al-akyas? Disebutkan dalam satu riwayat dari Nabi, al-akyas ini jamaknya kayyis. Al-kayyis, orang yang cerdas, adalah orang yang dana nafsahu, menundukkan hawa nafsunya dengan din, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk nanti setelah mati. Itu orang yang kayyis. Amal akyas alladzina idza sami'u bimisli hadza zadu fi tha'ah. Adapun akyas, ketika mereka mendengar berita yang seperti ini, zadu fi tha'ah, justru bertambah ketaatannya. Semakin syukur, semakin bertambah. Engkau wahai Rasul sudah dijamin dengan ampunan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Semakin tambah ibadahnya, sholatnya semakin khusyuk, semakin panjang. Wa ra'au anna ziyadatan ni'am tastad'i ziyadatan ta'ah. Dan mereka berpendapat, orang-orang akyas, para mukminun as-sadiqun, ra'au, mereka melihat bahwa ziyadatan ni'am, bertambahnya nikmat-nikmat, tastad'i ziyadatan ta'ah, tentunya memiliki konsekuensi untuk bertambah ketaatan. Bertambah kenikmatan, bertambah taatnya. Bertambah kenikmatan, bertambah taatnya. Fala wajha likitmaniha anhum. Maka orang-orang seperti ini, tidak ada sisi untuk kita sembunyikan ilmu ini dari mereka. Dan kita berharap agar kalian, thullabut talibat, adalah menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Allah enggak akan mengadab orang yang tidak syirik. Ini semestinya kita syukuri, alhamdulillah. Maka semakin semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yattakilu. Jangan ada seorang thalibul ilmi yang justru setelah belajar kitab tauhid tambah malas ibadahnya. Kenapa? Kan yang penting enggak syirik. Berarti dia sudah belum pantas dikasih hadis Mu'adz bin Jabal. Karena jahil, tidak kayyis, tidak cerdas dia. Adapun al-kayyis, maka sewajarnya ketika mendengar kenikmatan-kenikmatan dari Allah, ketika mendengar berita-berita gembira, semakin syukur dan semakin ibadah. Wa fil bab min al-fawaid. Dan dalam bab ini ada beberapa faedah-faedah selain apa yang sudah lewat. Yang sudah lewat kalian sebutkan tadi, wa fihi itu fawaid. Wa hunaka fa'idatun ukhra atau fawaidun ukhra ghairu ma taqaddam, selain yang telah lewat. Di antaranya al-hasu ala ikhlasul ibadah lillahi ta'ala. Anjuran untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa anna la tanfa' ma syirk. Dan faedah juga bahwasanya ibadah tadi tidak bermanfaat kalau diiringi kesyirikan. Sebab kalau dia berbuat syirik akan gugur semua amalannya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Balla tusamma ibadah, bahkan tidak dinamakan ibadah. Sebagaimana ucapan al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Apa kemarin beliau berkata? Fihi annal ibadata huwa tauhid. Padanya ada faedah bahwa yang namanya ibadah adalah tauhid. tanpa tauhid bukan ibadah. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, itu bukan ibadah kalau dia tetap beribadah pada benda-benda mati, tetap meminta pada kuburan-kuburan, tetap meminta pada pohon-pohon keramat, pada batu-batu, kepada berbagai macam benda-benda, atau minta pada jin dengan berbagai macam ibadah-ibadah lain. Puasa mati geni, puasa mutih, puasa apalagi untuk jin. Dan berikan sesajen-sesajen pada mereka. Qul inna a'udzubikum Allah, akan gugur salatnya, puasanya, hajinya, akan gugur semua. Maka tidak dikatakan ibadah kalau diiringi dengan kesyirikan. Bal la tusamma ibadah. Juga ada tanbih padanya. Dalam hadis ini ada tanbih ala 'azamati haqqil walidaini wa tahrim uquqiha. Bahwasanya ada peringatan tentang agungnya, besarnya berbakti pada kedua orang tua. Ini bukan tentang hadis. Perhatikan kalimatnya. Wa fil bab. Dalam bab. Dalam bab kita. Ada berapa hadis dalamnya? Ada berapa ayat? Ada beberapa ayat dan beberapa hadis. Termasuk ayat hukukil ashrah. Dan termasuk wasaya al-ashr, al-an'am 151, 152, 153. Yang di sana kedua-duanya. Pada ayat hukukil ashrah. Dan wasail asar, kedua-duanya disebutkan tentang hak orang tua setelah hak Allah langsung. Berarti, wafil bab, dan dalam bab ini ada faedah penting selain apa yang telah lewat. Tanbih ala azamati haqqil walidain. Menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Bukankah perasaan ini sudah lewat faedah ini? Beda. Faedah yang telah lewat, kewajiban berbakti pada orang tua. Ini besarnya, agungnya hak kedua orang tua. Karena diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hak dirinya, setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum an la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Demikian pula qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana juga. Barakallahu fikum. Wa tahrimu uquqihima, maka haramnya juga besar. Azamatu tahrim uquqihima, besarnya keharaman berdurhaka pada orang tua. Wa tanbih ala azamatil ayatil muhkamati fi suratil an'am, dan juga peringatan tentang besarnya, agungnya ayat-ayat yang muhkam, muhkamat yang ada dalam surat al-an'am. Wa jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Faedah berikutnya dari bab adalah bolehnya menyembunyikan ilmu untuk maslahat. Dari mana diambilnya? Dari hadis yang sedang kita bahas, ya. La tubashshirhum fayattakilu. Jawaz kitmanil ilm lil maslahah. Dan beberapa ulama meluruskan bahasanya, bukan jawaz kitmanil ilmi, tetapi jawaz ta'khirul ilmi lil maslahah. Bukan menutup ilmu, tapi menunda penyampaiannya untuk maslahat. Artinya, bukan kitman yang dilarang dalam Quran dan Sunnah. Man katama ilman nafi'an, alzamahu bilizamin minnar. Atau bukan pula, alladina yaktumuna ma anzalna minal bayinat. Bukan itu. Tetapi, dia mau menyampaikan, tapi nanti, ini orang belum saatnya dikasih itu. Khawatir ya takil. Suatu saat ketika dia sudah pantas diberikan, akan diberikan. Barakallahu fikum. Sebagaimana Mu'ad, ternyata dia menyampaikan di akhir hidupnya. Menyampaikan. Sehingga sampai kepada kita hari ini. Nah. Qauluhu akhrajahu. Ucapan musannif akhrajahu dengan aliful itsnain. Karena dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari huwa al-imam amirul mu'minin fil hadith. Jarang-jarang ahlul hadith yang dijuluki dengan amirul mu'minin fil hadith. Hanya bisa dijuluki atau bisa dihitung dengan jari. Termasuk diantaranya Imam Bukhari. Disebutkan dengan amirul mu'minin fil hadith. Termasuk Ishaq ibn Rahuya. Nah, termasuk juga Imam Ahmad rahimahullah, Amirul Mukminin fil Hadis. Namanya Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizbeh al-Ju'fi, maulahum. Al-Ju'fi maulahum artinya dia maula al-Ju'fi. Al-Hafidhul Kibir, penghafal besar. Sahibus Sahih, pemilik kitab Sahih dan kitab Tarikh dan kitab Al-Adabul Mufrad. Wa ghairi dhalika min musannafatihi rahimahullah. Rawa anil Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau meriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal, dari Al-Humaydi, dari Ibn al-Madini, wa tabaqatuhum aw tabaqatihim. Kalau rawa'an berarti guru-gurunya, mengambil dari Imam Ahmad, Al-Humaydi, Ibn al-Madini. Sehingga para ulama membiasakan kalau diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dan juga Imam Ahmad, itu didahulukan Imam Ahmad karena di atasnya wa rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Tidak disebutkan Bukhari Muslim wa Ahmad, walaupun yang ma'ruf dikenal tentang tashihnya mungkin Bukhari Muslim, tetapi dari tabaqatnya justru Imam Ahmad adalah guru mereka. Maka rawahu Ahmad fi musnadih wal Bukhari wa Muslim. Wa rawa anhu, sedangkan yang meriwayatkan daripadanya, berarti yang muridnya yang mengambil hadis dari beliau adalah Muslim Ibn Hajjaj Al-Khushairi, wa Nasa'i, wa Tirmidhi, wa Al-Firabi, rawi sahih. Dan beliau rahimahullah, Imam Bukhari, wulida sanata 94 wa 100. Beliau dilahirkan pada tahun 194. Wa mata sanata 56 wa 200, dan meninggal pada tahun 256 Hijriah. Hadzal Bukhari rahimahullah. Wa amma Muslim, huwa Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Abu al-Husain al-Qushairi an-Nisaburi, nisbah ila Nisabur. Sahibus Sahih, penulis kitab Sahih juga. Dan yang paling terkenal kitab Sahih adalah Bukhari dan Muslim. Walaupun bukan hanya dua kitab Sahih, masih ada kitab-kitab Sahih lain seperti Sahih Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Hibban. Apa lagi? Qan ibn a'azakumullah, tetapi yang terkenal tashihnya atau kitab sahihnya adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Sehingga idza utliqa itu jika diucapkan tanpa embel-embel apapun, fis sahih, dalam sahih, maka dimaksud Bukhari atau Muslim. Wa fis sahih, wa fis sahih, wa fis sahih. Sehingga itu bukan satu ucapan yang mujmal yang dikritik, sahih siapa? Tidak. Sudah ma'ruf kalau fis sahih adalah fis sahih Bukhari atau Muslim. Kalau sahih yang lain akan disebutkan dengan muqayyad, tidak mutlakan. Fi sahih Ibn Huzaimah atau fi sahih Ibn Hibban atau kada wa kada. Kalau ada yang menyengaja fi sahih supaya dikira Bukhari padahal sahihnya sahih Ibn Huzaimah atau sahih Ibn Hibban, berarti dia mudallis. Karena mengharapkan kalau orang salah paham. Barakallahu fikum. Sebaliknya, kalau rawahul Bukhari adalah fi sahih, dalam sahihnya. Kalau ternyata selain kitab sahih, harus disebutkan kitabnya. Rawahul Bukhari fi adabil mufrad, rawahul Bukhari fi tarikh. Kenapa? Karena tingkatan kesahihannya berbeda dengan kitab sahih. Kitab sahih beliau, sama-sama tulisan beliau. Qala al-Bukhari atau rawahul Bukhari fi adab al-mufrad atau qala al-Bukhari fi khulq afal al-ibad misalnya. Kenapa demikian? Sama seperti tadi alasannya. Kalau engkau menyatakan rawahul Bukhari kemudian titik, padahal bukan fi sahih, mengandung sesuatu. Bisa jadi supaya diduga fi sahih. Rawahul Bukhari, rawahul Bukhari. Padahal ada beberapa ulama seperti Syekh Al-Albani menyebutkan sahih adabul mufrad dan dhaif adabul mufrad. Kalau dalam Bukhari tidak ada. Sudah diperiksa oleh sekian para ulama, tidak ada satupun hadis yang dhaif di dalamnya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ternyata dalam sahih, boleh menyatakan dengan mutlakan rawahul Bukhari titik, boleh. Kalau di sahih. Tetapi kalau bukan dalam sahih, harus disebutkan Rawahul Bukhari fi kada, Rawahul Bukhari fi kada. Tapi kalau tidak sebutkan, khawatir terjatuh dalam tadlis. Kembali pada kitab. Muslim rahimahullah huwa Muslim ibn Hajjab ibn Muslim ibn al-Husayn al-Qushayri al-Nisaburi, penulis kitab Sahih wal-Ilal wal-Wahdan wa ghairi dhalik. Rawa'an, meriwayatkan dari, berarti guru-gurunya, Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in wa Abi Khaythamah wa Ibn Abi Shaybah wa tabaqatihim. Wa rawa'an al-Bukhari sahihahu, dan meriwayatkan beliau dari Bukhari juga. Berarti termasuk beliau mengambil riwayat-riwayat dari Bukhari. Wa rawa'anhu, adapun yang meriwayatkan dari beliau, berarti murid-muridnya, adalah At-Tirmidzi wa Ibrahim ibn Muhammad ibn Sufyan rawi sahih wa ghairihima. Wulida sanata arba'in wa mi'atain, dilahirkan pada tahun arba'in wa mi'atain 204, wa mata sanata ihda wa sittin wa mi'atain, meninggal pada tahun 261 di Nisabur. Rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Barakallahu fikum. Intaha hadzal bab. Baqiya babun ba'dahu, insyaallah na'khudh fi darsil qadim bi'idznillah ta'ala. Subhanaka wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.